karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada anak-anak diamankan, anak-anak diamankan. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membaca surat An-Nisa ayat ke-36, yaitu ayat yang memerintahkan kita untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Apa bentuk perealisasiannya dalam ayat tersebut? Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Ini bentuk pelaksanaan terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bentuk an-nafyu wal isbat, bentuk meniadakan segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan itu hanya bagi Allah. Ini bentuk perealisasian terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan, berkata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kata Allah, qul, katakanlah hai Muhammad pada mereka, kepada ahlul kitab, ta'alau, kemari kalian semuanya, atlu, aku akan membacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah Allah Azza wa Jalla haramkan atas kalian. Mari kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang telah Allah Azza wa Jalla haramkan bagi kalian. Di dalam ayat ini surat Al-An'am ayat 151, Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa dosa besar atau perkara-perkara yang besar diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syariat Islam. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Pengharaman yang pertama atau larangan yang pertama yang Allah Azza wa Jalla melarang kita darinya, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian semua menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, apa makna syirik? Taswiyatu ghairillah fima huwa min khasaisillah min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asyirik maknanya adalah taswiyatu ghairillah. Apa arti taswiyah? Mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga dalam perkara al-asma wassifat. Selama itu dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selanjutnya Allah menyebutkan beberapa perkara-perkara besar yang dilarang untuk kita terjatuh ke dalamnya. Tetapi di sini yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Yang pertama Allah sebutkan. Dari sekian banyak muharramat, sekian banyak perkara-perkara yang diharamkan, menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini dia merupakan a'zamul muharramat. Perkara haram yang paling besar. Dan dia merupakan dosa yang terbesar di atas dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa dikatakan dosa yang paling besar? Di antara sebabnya karena kesyirikan dia merupakan satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat. Orang memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, kemudian mati di atasnya, dosanya enggak akan diampuni. Karena Allah Azza wa Jalla menjamin, wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia masih menyekutukan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan haramkan dirinya dari syurga. Dan kesyirikan dia merupakan dosa yang menyebabkan amalan-amalan soleh kita dibatalkan oleh Allah. Walau asyrafu la habita anhum ma kanu ya'malu, kata Allah. Kalaulah mereka semua menyekutukan Allah, niscaya akan batalah seluruh amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan dari amalan-amalan kebajikan. Walaupun dia misalnya hidup 100 tahun, selama 100 tahun kurang sehari dia terus beramal soleh kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia haji, dan bahkan dia berjihad fisabilillah. Tapi sebelum matinya, dia satu hari sebelum matinya menyekutukan Allah dan dia belum bertobat darinya, maka semua amalan sholat yang tadinya 100 tahun dia kerjakan sehari sebelum dia meninggal, la habitu anhum ma kanu ya'mal, maka seluruh amalannya akan dianggap batal oleh Allah. Berarti dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling mengerikan. Makanya pantas apabila para anbiya dan rusul, para nabi dan para rasul, di antara dakwah yang paling sering mereka peringatkan manusia darinya adalah mengajak kepada tauhid dan mencegah manusia dari lawan tauhid. Yaitu apa? Tadi asyirku billah. Karena saking mengerikannya dosa syirik tersebut, makanya pantas Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah bosan dari awal dakwahnya 13 tahun sambil merasakan gangguan dari kaumnya di kota Mekah. Dakwahnya adalah mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah manusia dari syirik. Dan bahkan sampai beberapa saat menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah? Menjelang wafatnya, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah dalam keadaan sakit parah di atas ranjang pelepah kurma? Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Azza wa Jal melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, tempat mereka bersujud dan beribadah. Menunjukkan agungnya dakwah tauhid dan agungnya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan kepada Allah. Makanya dakwah ahlu sunnah yang sebenarnya itu terlihat daripada prioritas pembahasan yang ada pada satu dakwah tersebut. Kalau memang dakwah tersebut adalah dakwah sunnah, dakwah yang mengajak manusia untuk mengikuti generasi yang terbaik dalam menjalankan agama, yaitu as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, itu tinggal kita lihat apa sih prioritas utama dalam dakwah tersebut. Jadi kalau antum mau memeriksa satu kajian, apakah kajiannya itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, salafi yang alal jadah, salafi sejati, atau salafi yang mutalawith bil afkaril munharifah, atau salafi yang terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau kalau bahasa barangnya salafi KW, ya, itu dilihat daripada prioritas utama dalam dakwah tersebut. Kalau antum mau tahu satu komunitas dakwahnya ini benar-benar sunnah atau bukan sunnah, dilihat daripada prioritas utama dalam dakwah satu komunitas tersebut. Lebih mengutamakan tauhid atau yang lainnya? Kalau lebih mengutamakan tauhid berarti benar, mereka salafi. Kenapa? Karena mengikuti cara dakwahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena salafi itu dalam beragamanya ma'ana alaihi al-yauma washabi. Yaitu mereka-mereka yang beragamanya mengikuti mengikuti caraku dan cara para sahabatku. Di antara cara yang harus kita mengikutinya adalah cara dalam berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah tidak pernah mendakwahkan yang lain. Kecuali apa? Yang utamanya la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Kalau salafi, salafi palsu. Ya, ada salafi palsu? Ada. Apalagi zaman sekarang. Zaman yang dakwah salafiyah sedang naik daun. Kalau orang ngaku salafi, besar. Ya, hatta ahlul bid'ah mengaku sebagai salafi. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, kullun yad'il wasla bilaila wa laila lam tufir lahu bidzar. Setiap orang bisa saja mengaku memiliki hubungan cinta dengan si Laila. Tetapi si Laila belum tentu mengakui punya hubungan cinta dengan lelaki tersebut yang ngaku-ngaku pacarnya si Laila. Setiap orang bisa ngaku, kami salafiyun, kami beragama di atas manhajnya as-salafus saleh, kami para dai-dai sejati, kami komunitas salafiyin. Semua orang bisa mengaku kami mengajak kepada manhaj as-salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Tetapi setiap pengakuan itu harus ada bukti. Bukti kalau kita adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj as-salafus saleh, di antara buktinya dalam dakwah kita mengikuti cara Nabi. Tidak pernah lepas kajian kita dari pembicaraan tentang tauhid. Dan menjadikan pembahasan tentang tauhid sebagai pembahasan utama yang selalu diperdengarkan di telinga-telinga kaum muslimin. Bukan menjadi tauhid ini sebagai pembahasan sampingan. Sebagaimana kita lihat dalam keadaan para dai-dai yang bergentayangan di YouTube. Ya, coba antum lihat. Rata-rata dai di YouTube sekarang, baik yang besar, setengah besar, besar-besaran, lihat rata-rata pembahasan di YouTube. Hah? Apa yang paling banyak dibicarakan? Sekarang rata-rata pembahasan itu seputar romantika keluarga. Iya enggak? Hah? Pembahasan bagaimana suami disayang istri, istri disayang suami. Tapi mereka jarang membahas bagaimana cara agar Allah Azza wa Jalla tetap sayang kepada kita. Kan ketauhidan kita. Coba lihat antum kalau YouTube, cari di YouTube. Yang membahas silsilah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat jarang. Yang membahas kitab tentang Fathul Majid, lihat di YouTube, jarang. Tapi rata-rata yang berbicara tentang keluarga banyak. Seakan-akan bahwasanya dakwah salafi yang utama adalah memperbaiki hubungan suami istri. Padahal yang utama pertama adalah memperbaiki hubungan antara makhluk dengan Allah, yaitu dengan tauhid. Ya. Jadi kalau mau mendeteksi satu kajian itu benar-benar sunnah atau tidak sunnah, lihat dari prioritas utama dari dakwah mereka. Kalau mereka selalu menyuarakan tauhid dan menjadikan tauhid sebagai pembahasan utama, maka tenang, berarti itu memang kajian sunnah atau kajian salafi. Tapi kalau tauhid kok jarang disuarakan ya? Di sini pembahasannya selalu selain tauhid, atau kalau ada tauhid cuma semata-mata sampingan supaya nggak kelihatan banget kalau bukan salafi. Dan bahkan na'udzubillah sekarang bukan cuma tidak berbicara tauhid, bahkan sebagian kajian-kajian yang mengaku berjalan di atas manhaj salaf, perbincangannya politik. Hati-hati kaum muslimin, bahwasanya tahun 2019 pertarungan politik ini antara kufar dengan orang-orang yang beriman, maka diupayakan tahun 2019 kalian harus mencoblos calon yang katanya lebih dekat kepada Islam, atau calon yang katanya kalau kampanye selalu membawa kata Allahu Akbar. Jadi apa intinya? Ayo kita nyoblos. Hah? Sampai ada seberapa gelintir dai sampai membuat kumpulan untuk mengajak kepada politik pencoblosan dengan alasan irtikab akhaf ad-dhurrain, demi memilih salah satu dari dua mudharat yang menghadang kita katanya, sampai membuat fatwa lajnah, fatwa khusus kumpulan para dai-dai alumni Tinteng, ya Tinteng Timur Tengah ya, yang menyatakan tentang keharusan mencoblos pada pertarungan politik 2019. Sudah ngajak kepada pesta kufur, kemudian caranya pun menyelisihi pemerintah, membuat komite fatwa khusus yang tidak pernah diperintah oleh ulil amri, dan ini merupakan bentuk pemberontakan dengan cara halus. Antum jangan mengira bahwasanya pemberontakan itu cuma dengan pedang, tidak. Pemberontakan ala Khawarij itu juga terkadang dengan pedang dan fisik, terkadang dengan lisan, terkadang dengan tindakan. Membuat kumpulan-kumpulan dalam rangka menyelisih pemerintah, dalam rangka menggulingkan pemerintah yang ada. Walaupun cuma kumpulan-kumpulan majelis fatwa, tapi tujuannya menggulingkan kekuasaan, maka ini bentuk khuruj ala waliyil amr. Ya, makanya syai'un ajib, sesuatu yang sangat aneh. Gara-gara keluar fatwa tentang bolehnya nyoblos tahun 2019, lihat antum, sebelum keluar fatwa ini di medsos yang dimiliki oleh salafiyin, dulu enggak pernah berbicara nakut-nakuti. Selalu berbicara ilmu, berbicara tauhid, berbicara tentang fikih, berbicara tentang akhlak, tentang muamal. Kalau sekarang berbicaranya, hah? Lihat, masya Allah, gubernur Alia. Oh masya Allah, lihat di sekian banyak provinsi ternyata pendukung calon ini, lihat banyak di mana-mana. Jadi lihat kampanyenya, kampanye politik. Ya, gara-gara apa? Manusia-manusia tidak bertanggung jawab telah mengatasnamakan dakwah salafiyah, mengajak manusia masuk ke panggung demokrasi. Ya. Nah, dakwah tauhid sudah mulai digerus, dihilangkan sedikit demi sedikit. Ya, coba aku jujur, atur. Belajar lihat di YouTube. Ya, buka kajian-kajian yang mengatasnamakan dakwah salafi, lihat apa mayoritas pembahasannya, jarang antum dapati. Masya Allah, YouTube silsilah kajian kita Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kajian kita Fathul Majid, kajian Tauhid tentang uluhiyah, asma wa sifat jarang. Rata-rata tentang kehidupan rumah tangga. Atau rata-rata tentang kehidupan muda-mudi, bagaimana katanya bisa hijrah. Tuh, hijrah yang paling utama adalah meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Bukan cuma hijrah dalam pakaian, lihat para wanita-wanita yang hijrahnya cuma dalam pakaian, yang tadinya seksi dibungkus, tapi gayanya gaya orang seksi. Waktu masih seksi hobi selfie, setelah pakai cadar masih selfie, ya enggak? Waktu sebelum hijrah hobi pacaran ketemu, setelah hijrah pacarannya islami. Yang tadinya saya sebelum hijrah, setelah hijrah ukhti habibati. Ini pacaran yang islami, enggak pakai sayang-sayangan, tapi pakai ukhti dan akhi. Sebelum hijrah mereka hobi keliling-keliling, keluar rumah, bukan dalam hajat yang syar'i. Hobi apa istilahnya itu? Yang keliling-keliling itu apa? Traveling. Cuma kalau dulu travelingnya itu pakai baju seksi, sehingga rawan disuitin sama laki-laki. Kalau disuitin, apa bahasa lingkau? Disiulin, wit-wit kayak gitu. Nah, kalau sekarang kami travelingnya itu traveling syar'i. Keliling-kelilingnya sekarang kami ini pakai cadar. Beda sama dulu. Loh, tapi kok perbuatannya tetap, cuma bedanya bungkusnya. Kalau dahulu auratnya terlihat jelas, sekarang auratnya tertutup tapi pesonanya ditampakkan. Loh, apa bedanya? Kenapa muncul perempuan-perempuan yang demikian, yang mengaku katanya sudah berhijrah tetapi metode beragamanya sama ketika dia jahil dan belum berhijrah? Apa sebabnya? Karena ketika hijrahnya tidak mengikuti cara hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat yang pertama mereka lakukan adalah meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Mereka belajar tauhid dan menampakkan antipati dan kebencian dari kesyirikan. Makanya dalam sejarah salaf lihat, saking antipatinya mereka dalam kesyirikan, dari kesyirikan mereka, ada sebagian sahabat junduk, saking bencinya dengan kesyirikan, melewati satu gerombolan manusia yang ternyata sedang nonton apa? Nonton acara debus, atau debus, orang Jawa debus, apa namanya, akrobatik, motong kepala nyambungkan lagi, motong kepala nyambungkan lagi. Saking kuatnya dengan ketauhidan kepada Allah, bencinya dari syirik, pulang ngambil pedang, balik motong kepala betulan. Ini hijrahnya benar. Kalau mau keluar rumah motong dukun, ini benar. Bukan mau keluar rumah bawa HP selfie. Masya Allah ya ikhwah, ana sedang kajian. Ustaz, kan yang ditampakkan cuma matanya. Matamu itu penggoda apa? Iya. Perempuan itu hukum asalnya banyak-banyak di rumah, wa buyutuhun apa? Dan rumah-rumah mereka khairul lahun. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Bukan keliling-keliling. Sampai saya berapa kali menyaksikan, nggak tahu anak didikan siapa, beberapa ekor anak-anak becadar pada selfie di mana itu, tempat belanja itu, ah di situ, kayak ada tempat profil belakang itu kayak tempat apa itu, oh ada selfie di situ, ada kayak gini, ya Allah, saya ngelihat pas lagi belanja, ya Allah, anak siapa itu, hasil didikan siapa yang kayak gitu itu? Cadarnya cuma dijadikan sebagai pembungkus untuk menarik pesona. Ya, karena apa sebabnya yang demikian ini? Munculnya perempuan-perempuan yang demikian ini mengaku berhijrah secara bungkus, tapi secara perbuatan masih sama seperti dia belum hijrah. Apa sebabnya? Karena hijrahnya tidak mengikuti cara Nabi. Kalau mau hijrah pertama kali yang harus dia lakukan belajar tauhid. Belajar tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik, baru yang selanjutnya. Perempuan-perempuan yang hobi keliling-keliling ini, apa sebab? Apa tadi istilahnya traveling? Ya, ini disebabkan karena kurang takutnya kepada Allah. Kurang takutnya kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan karena lemahnya tauhid mereka kepada Allah. Sampai auzubillah, ada yang menyediakan tempat khusus ketika doroh bagi wanita musafirah. Ya, bagi yang perempuan-perempuan safar walaupun tanpa mahram, kami sediakan tempat. Na'udzubillah. Pada Allah Azza wa Jalla menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Harusnya diumumkan kalau semisalnya ada wanita-wanita yang mau safar dalam rangka kajian tapi tidak ada mahramnya, cari laki dulu baru boleh ke sini. Dari luar kota kalau mau ikut kajian nikah dulu. Enggak ada di sana, kami kirim. Itu baru benar panitia. Bukan disediakan tempat dalam keadaan safar tanpa mahram. Itu yang benar panitia. Bagaimana panitia, saya ikut daurah tapi enggak ada mahram, ya sudah saya kirim mahram, mau enggak? Itu yang benar. Ya, bukan malah disediakan tempat, oh iya enggak apa-apa. Safar kalian itu karena Allah. Karena dalam rangka talabul ilmi, maka boleh. Siapa yang bilang umrah saja tanpa mahram diharamkan? La tusafilul mar'a illa ma'adhi mahram, kata Nabi. Enggak boleh seorang perempuan itu safar tanpa didampingi oleh mahram. Maka demikian juga talabul ilmi, kalau sampai keluar batasan kota, istilahnya safar, kalian para wanita menjadi musafirah, maka wajib bagi kalian untuk memiliki mahram. Bapaknya enggak mau diajak, ajak laki-laki nikah. Kalau mau lebih asyik talabul ilmi. Ya, berarti. Nah, ada ya. Baik. Karena definisi muhajir, definisi orang yang berhijrah itu apa? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan baginya. Dan pengharaman atau larangan yang paling terbesar, keharaman yang terbesar itu apa? Hah? Menyekutukan Allah. Berarti menjalankan tauhid. Ini hijrah yang sebenar-benarnya. Ya, kalau hijrah tapi enggak belajar agama sia-sia. Hijrahmu palsu. Karena orang yang berhijrah itu diharuskan untuk meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Kalau cuma ganti bungkus enggak belajar agama, bagaimana kau tahu ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh kita lakukan, ini yang tidak boleh kita lakukan? Tapi Ustaz, saya tetap belajar, Ustaz. Setelah saya hijrah, saya juga belajar. Belajar pun diatur dalam manhaj salaf. Kamu selama ini pernah belajar tauhid enggak? Oh, pernah Ustaz. Menjadi prioritas utama enggak Anda belajar tauhid atau saudari belajar tauhid? Enggak sih Ustaz. Cuma pembahasan-pembahasan selingan. Nah, ini yang menyebabkan hijrahmu itu kelihatan palsu. Ini yang menyebabkan tingkah lakumu persis sama sebagaimana engkau belum hijrah. Sebelum hijrah engkau hobi membuat status alay. Setelah hijrah engkau juga tetap membuat status, cuma agak dipolesi ke islami-islamian. setelah buat status di Facebook dikomentari oleh laki-laki cekikik-cekikik di status umum, berarti saudari belum hijrah atau saudara belum hijrah. Ya, karena orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan bagi kalian. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan baginya. Ya, makanya hijrah itu harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu yang rajin. Dan juga menuntut ilmunya pun harus mengikuti cara salaf. Pertama kali yang engkau harus hijrah darinya adalah meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Baru selanjutnya. Dan ini cara berhijrah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata Allah, Pak, keharaman yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ini ayat 151, "Ala tusyriku bihi syai'a." Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Keharaman yang terbesar. Allah Azza wa Jalla tidaklah menyebutkan yang pertama kecuali apa? Dia yang paling membahayakan dari sekian banyak keharaman. Kemudian setelah itu, wabil walidaini ihsana, dan hendaknyalah kalian itu berbuat ihsan kepada orang tua kita. Al-ihsan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi maknanya adalah birruhuma wa hifdhuhuma wa siyadatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatur riqqi anhuma wa tarkus saltana alaihima. Makna berbuat ihsan kepada orang tua adalah kita berbakti kepada keduanya, berupaya untuk kita menjadi anak yang qurratu ain, buah mata yang menyejukkan bagi orang tua kita. Dan juga hifdhuhuma, di antara bentuk ihsan kepada orang tua adalah kita selalu menjaga orang tua. Berarti apa? Dalam Islam itu disunnahkan untuk orang tua itu dekat dengan kita atau kita dekat dengan orang tua. Karena kalau jauh kita enggak bisa menjaga. Kita ini bukan seperti Al-Khaliq yang Maha menjaga. Engkau di sana tetap bisa dijaga oleh Allah. Ya, jangan bahasanya seperti orang yang sedang jatuh cinta, sedang kasmaran. Iya. Dimanapun adik berada, penjagaanku selalu bersamamu. Enggak. Selain Allah enggak akan mampu. Yang Maha menjaga itu adalah Allah. Kalau kita mau bisa selalu menjaga orang tua kita, berarti kita dituntunkan untuk selalu dekat dengan mereka. Sekarang bagi yang mumpung orang tuanya masih ada, maka manfaatkan waktu, jangan jauh-jauh dari mereka. Karena orang tua kita adalah jalan tangga menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kita mau mendapatkan keridhaan Allah, cari keridhaan orang tua. Dekat saja susah cari keridhaan, apalagi jauh. Iya. Tapi Ustaz, saya mau usahanya di sana. Oke, kalau kamu mau ke sana, ajak orang tuamu. Kalau kamu mau bisa menjaga mereka. Ya. Dan juga imtithalu amrihima. Selalu menunaikan, menjalankan perintah keduanya. Hukum asal perintah orang tua itu wajib ditaati. Kecuali apa? Mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Kata orang tua Muna, jangan kamu cari istri di luar kota, jangan. Berarti cari dalam kota. Tinggal antum minta tanggung jawab sama orang tua. Tinggal siapa orang dalam kota yang mau sama saya? Ya enggak? Nah, Tapi kalau dalam perintahnya itu mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah, jangan ikuti. Karena kata Nabi, la ta'ata bi makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan apa? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Orang tua nyuruh beli rokok, wajib atau enggak wajib? Atau sunnah kita berangkat? Hah? Abdullah. Orang tua itu tiba-tiba Abdullah Weli, tolong berikan rokok Jisams. Enggak wajib, bahkan haram berangkat. Bukan cuma enggak wajib, bahkan haram. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara yang mengandung unsur dosa. Orang tua na'udzubillah ada yang kafir, nak antarkan ke gereja mau nyembah Nabi Isa, diantar enggak? Jangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Katakan kepadanya, kalau kamu minta digendong kemanapun, hatta misalnya berangkat haji berbulan-bulan digendong, aku akan taat. Walaupun berbulan-bulan menggendong ibu misalnya, tapi kalau misalnya harus mengantar ke gereja walaupun 5 kali langkah, enggak. Karena itu bentuk tolong-menolong dalam kejelekan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, dan juga di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, yakni kita tidak menjadi pengatur bagi orang tua seperti pengatur anak terhadap orang tua. Innauzubillah, di zaman sekarang kita lihat anak-anak itu seperti bos dalam rumahnya kepada orang tuanya. Ya enggak? Pak, belikan motor. Oh maaf, enggak bisa, tempelan. Ya enggak? Hah? Pak, kaki Bu saya pegel, pijet. Enggak mau tendang. Ya? Ini bentuk apa? Kekurang ajaran. Dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya lah kalian berbuat ihsan kepada orang tua. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan beberapa perkara yang lain dari perkara-perkara yang diharapkan.